Ditulis lagi. Lagi. Siapa saja mungkin mengalami kesulitan seperti yang diduganya. Mulai ojo duga-duga, sing apik penyonone. Sebab Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Allah senantiasa bersama prasangka hambanya kepadanya. Sampeyan nek berprasangka baik nang Allah, insyaallah didumi kebaikan. Amin. Marung laris. Insyaallah tekel laris. Payu tegar. Yai ngongkon buka warung ngene. Bualik nang yai. Nyopo yai nek mboten payu? Ya panganan dhewe. Pak, berbaik sangkalah kepada Allah, sebab Allah itu senantiasa bersama prasangka hambanya kepadanya. Nek nyono api, insya Allah dikei api. Nek nyono elek, sampe nojok ngersulo, nek didumi elek, wong penyano sampe nelek, Pak. Understand? Nah ini, merusak masa sekarang dengan kesulitan yang belum terjadi adalah kebodohan. Ake wong uripe dirusak prasangkae dhewe, gak iso, gak mampu. Padahal Gusti Allah iku Rahman, insyaallah Maha Kaya, insyaallah dan mengkayakan siapa saja hambanya yang dikehendaki. Amin. Merusak masa sekarang dengan kesulitan yang belum terjadi adalah kebodohan. Artinya, akeh wong urip digawe dengan bayangan-bayangan sing digambarno pikirane dhewe. Paham napa mboten? Katene buka warung, wedi gak payu. Katene nyekolano anak, wedi gak iso. Lali, Pak. Lali. Nek Allah serba maha, insyaallah Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha menyayangi hambanya. Dan Allah senantiasa bersama prasangka hamba kepadanya. Understand? Monggo maca tasbih ping telu. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Langkah cerdas yang seharusnya dilakukan seorang muslim mengawali harinya dengan meyakini bahwa hari ini sebagai dunia yang terpisah dan mandiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memasuki waktu pagi biasanya mengucapkan doa. Nabi lho maca donga. Datane satpam gak gelem maca donga. Saya ulangi, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memasuki waktu pagi biasa mengucapkan doa. Ya Allah, kehidupan baru telah hadir, maka awalilah bagiku dengan mentaatimu dan akhirilah dengan ampunanmu dan ridhomu. Pada hari ini berilah aku kekuatan untuk melakukan kebaikan yang engkau terima. Lipat gandakan pahalanya dan maafkan kesalahan yang kulakukan. Sungguh engkau maha pengampun, maha penyayang, dan maha mulia. Nabi bani. Dadak no kula kali zaman insyaallah. Nek esok melek motoe sam. Melek motoe sam. Terkadang gak sholat subuh meleding-meleding bu senang bu. Insyaallah pamer silite. Gila Nabi. Ya Allah, munyo. Kehidupan baru telah hadir, maka awalilah bagiku dengan mentaatimu dan akhirilah dengan ampunanmu dan ridhomu. Stop. Bapak kulo bapak sampean, mbah-mbah kulo mbah-mbah sampean. Urip zaman penjajahan dijajah londo, sedina mangan telung dina prai. Nek subuh iku lho lengok. Subhanallah wa bihamdih. Ngerti nggih? Alimul ghaibi ila akhir. Saiki gak krungu wis. Yo ono yo an sing sir tak rungon Mas Bayu Rawami tapi kasete tok. Iwiti ingsun. Ngerti nggih? Tak dingki ana wong tangga. Kaset dibani. Mulai gunung yo gak mbledos, ngono yo. Gak ono banjir, gak ono lesus. Sak niki ono sinabung, Merapi ku waduh unjuk rasa mun mulai Merapi niku. Banjir Jakarta, banjir Indramayu, banjir. Barangkali ngene iki jeritan pagi tetep nyebut asmane Allah, bukan mohon ampun kepada Allah. Wong saiki ku sambat ae. Jok cacak wong biasa. Kiai ini lho melok sambat. Apa nek susah. Kepulangin. Apa? Yuk mui kalau jauh long test. Kiai ini melok susah. Pak. Siapa sing dungo iki Pak? Ya Allah. Kehidupan baru telah hadir. Maka awalilah bagiku dengan mentaatimu dan akhirilah dengan ampunanmu dan ridhomu. Luar biasa Pak ini. Sampeyan kudu muni alhamdulillah. Buang rasa gelisah, buang rasa pesimis. Insyaallah agar hidup kita bahagia dan berkah.